Kalau orang ragu, kemarin kemarin kita telah pelajari atau sebelumnya kita pelajari orang ragu itu boleh jadi tidak ada dia ragu berapa angka. Lalu dia pilih salah satu angka yang dia lebih meyakini itu. Angka yang terkecilkah atau angka yang terbesar? 3 atau 4? Oh ya, ini kayaknya 4 nih. Berarti dia pilih angka yang lebih dia yakini. Kalau dia tidak bisa meyakini salah satunya, maka diambil yang terkecil. Bagi Abu Hanifah dan orang-orang yang menyetujuinya, dengan dalil hadis di atas tidak ada informasi tentang ambil nilai yang terkecil, tapi tetap berupaya mana yang lebih dia yakin. Wadhahir hadzal hadis hujjatun lahum. Zahir dari hadis ini seakan-akan itu adalah hujjah bagi mereka, argumen bagi mereka. Thumma ikhtalafa haula faqala Abu Hanifah. Lalu berbeda mereka-mereka tadi berbeda pendapatnya dari sisi Abu Hanifah dan Malik rahimahullah fi ta'ifatin, dalam satu golongan dia bilang hadza liman ta'abu syakk marratan ba'da ukhra. Ini kalau seandainya orang yang muncul keraguan berkali-kali, ada keraguannya yang berkali-kali. Wa amma ghayruhu fa yubna 'ala al-yaqin. Adapun yang lainnya, dia katakan pegang yang paling dia yakini. Yang paling dia yakini adalah angka yang terkecil. Angka yang terkecil. Wa qala al-akharun wa 'ala huwa 'ala umumihi. Yang lainnya ulama mengatakan hadis ini ada secara umum. Wa dhahara Syafi'i. Yang lain mengatakan dalam hadis di atas ini ya umum, tidak mesti dia yakini satunya. Wa dhahaba Syafi'i wa jumhur ila annahu idza syakka hal shalla thalathan aw arba'an mathalan lazimahu al-bina' 'ala al-yaqin fa huwa aqal. Imam Syafi'i dan jumhur ulama mengatakan siapa yang ragu dalam solatnya, apakah dia sudah solat 3 atau 4, dia harus memilih yang yakin. Mana yakin adalah angka yang terkecil. Itulah yang yakin. Fayati bima baqiya wa yasjudu lisahwi. Lalu dia lakukan dan yang tersisa dan dia lakukan sujud sahwi. Jadi maksudnya dia tambah 1 rakaat lagi, kemudian dia sujud sahwi. Wa hattaju bi qawlihi fi hadits Abi Sa'id radhiyallahu anhu falyatrash wa yabna 'ala mastayqan thumma yajlu sajdatayn qabla an yusallim. Maka ulama ini, Imam Syafi'i dan mayoritas ulama, berdalih dengan hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Itu Nabi mengatakan tidaklah dia buang rasa ragu, dia buang angka yang ragu, dia bangun di atas angka yang dia yakini. Kemudian tidaklah dia sujud dengan 2 kali sujud sebelum dia salam. Fa'inkana salla khamsan, jika seandainya dia mengerjakan 5 rakaat, syafa'na lahu salatuhu, maka sujud tadi ya akan menjadikan sholatnya menjadi sah, ya menjadi mendapatkan syafaat dia. Wa ikan sholat itmam di arba. Kalau seandainya dia sholat sempurna empat rakaat, kanata, maka kedua sujud tadi tarhiman li syaitan. Dua rakaat tadi adalah hinaan terhadap syaitan. Wa hadha sharihun fi wujubil bina' ala al-yaqin. Ini menunjukkan sharih, jelas harus membangun sholatnya itu di atas ia angka yang dia yakini. Wa hamlu at-tahri fi hadits Ibnu Mas'ud al-akhdh bil yaqin. Maka mereka memahami hadis tahri, yakni memilih atau berhati-hati itu dalam hadis Ibnu Mas'ud adalah mengambil yang yakin. Qalu at-tahri huwa al-qasd. Tahri itu maksudnya adalah qasd atau tujuan atau yang maksud. Tahru rusyda, apa makna hadis falyaqsud as-shawab. Hendaklah diambil yang benar. Falyamal bihi, dia lakukan. Wa qasud as-shawab huwa ma bainahu fi hadithi ma bayyana fi hadithi Abi Sa'id. Yang dimaksud dengan shawab, tujuan diambil yang benar itu apa yang dijelaskan dalam hadis Abi Sa'id. Ya. Baik, kemudian kemarin kita telah pelajari bahwa kalau seandainya dalam ragu ini ada dua model. Yang pertama ragu, namun dia bisa menentukan mana yang dia yakini. Dia ingat-ingat lagi. Ini rasanya ini empat, bukan tiga. Dia bisa mengingat mana yang dia yakini. Oh ya, ini bukan empat, ini ya, ini tiga. Lalu dia sempurnakan sholatnya, kemudian dia salam. Setelah salam baru dia sujud salam. Tapi ragu yang kedua adalah dia tidak tahu angkanya. Waduh, gak bisa dia mendatangkan ya, ini angkanya 4 atau 3. Maka ambillah angka 3. Maka 3 itu adalah angka yakin. Lalu ditambah 1. Lalu sujud sawinya kemana? Sebelum salam. Jika seandainya dia sholat 5 rakaat, maka syafa'ala lahu sholat. Ya, sholat itu sudah menjadi sah dengan dia sujud sahwi tadi. Ya. Kalau seandainya pas dia sholat, oh iya, tahunya memang 4 rakaat, maka sujud sahwinya itu adalah sebagai hinaan terhadap syaitan yang telah mengganggunya. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat, kalau seandainya terjadi penambahan sujud sawinya kapan? Setelah salam. Kalau terjadi pengurangan, sebelum salam. Kalau seandainya terjadi ragu, terbagi kepada dua. Ragu tapi dia bisa menentukan mana yang lebih dia yakini. Sujud sawinya kapan? Sujud sawinya setelah salam. Ya, sujud sawinya setelah salam. Kalau dia tidak bisa meyakini satu di antara dua, pilih angka yang terkecil, maka sujud sawinya adalah sebelum salam. Lalu diingat kelemahanmu. Subhanallah. Berarti ketika diingatkan, baru ingat, oh iya, saya salah. Berdiri dia. Sujud sahwi kapan? Setelah. Sehingga dia sudah sempurnakan, ya, dia dibantu oleh makmum dengan angka yang yakin, angka yang tahrim, angka yang terbenar, yang terbaik, ya, diingatkan oleh makmumnya. Makanya imam makmum yang mengingatkan itu minimal adalah dua, bukan satu. Kalau satu yang mengingat subhanallah, tidak perlu dihiraukan. Boleh jadi dia sendiri sedang sedang memikirkan yang lain, ya. Tapi kalau sudah dua orang yang mengingatkan, nah ini ya, satu lawan dua lawan satu, ya, maka imam mengikuti imam. Baik, kita masuk kepada hadis berikutnya tentang tambahan. 1281 حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعب عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله يعني مقصود عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فلما صلى قيل له أزيد في الصلاة قال وما ذاك قال صليت خمسا فسجد سجدتين. Dari dengan sanad yang kepada Abdullah bin Mas'ud, maksudnya Rasulullah SAW salat zuhur 5 rakaat. Ketika beliau telah salam, dikatakan kepada beliau, apakah ada penambahan di dalam salat? Kata Nabi, apa itu? Mereka mengatakan, engkau telah salat 5 rakaat. Maka Nabi sujud 2 kali sujud. Hadis 1282 وحدثنا ابن نمير حدثنا ابن إدريس عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن ألقم عنه صلى بهم خمسا. Ya, bahwasanya beliau salat mengimami sahabat 5 rakaat. 1283 وحدثنا عثمان بن عبد الشعب شيبة واللفظ له حدثنا جرير عن حسن ابن عبيد الله عن إبراهيم بن سويد قال صلى بنا علقمة الظهر خمسا. سند yang sebelumnya adalah علقمة. Ya, علقمة salat 5 rakaat. 1283 علقمة ini seorang sahabat, seorang tabi'in. Bahwasanya علقمة mengimami kami, dia sholat 5 rakaat. Falamma sallam, ketika beliau salam, qal qawm, jamaah mengatakan, ya Aba Shibib, wahai Abu Shibib, qad sallaita khamsa, engkau telah sholat 5 rakaat. Qala kalla, enggak, katanya, ma fa'altu, aku tidak lakukan itu. Qalu bala, jamaah mengatakan, iya, engkau telah melakukannya. Qala kuntu fi nahiyatil qaum, ya, Ibrahim bin Suwayd duduk di jauh, di paling ujung dari qaum. Wa ana gulam, aku ada pada saat itu anak, masih anak. Qultu bala, lalu katakan, iya benar, qad salaita khamsan, engkau telah salat 5 rakaat. Qala li wa anta aidu, engkau juga ngomong begitu. Dia lihat anak kecil gitu, ya, umur 11 12. Wa anta aidu ya Amr, engkau juga wahai yang pandangannya jelek gitu, ya. Taqulu kadhalik, engkau mengatakan begitu juga. Qala qultu, lalu aku mengatakan, nah, ya, ya. Qala fanfatala fasajada sajdatayn, lalu Abdul Mas'ud dia kiblat. Lalu dia sujud dua kali sujud. Kemudian dia salam. Summa qala, lalu dia mengatakan qala Abdullah. Bukan itu maksud Al-Qamah ya. Al-Qamah dia berputar, dia jadi imam tadi. Kemudian dia sujud. Setelah itu Al-Qamah mengatakan qala Abdullah. Abdullah bin Mas'ud telah mengatakan shalla bina Rasulullah khamsah. Rasulullah telah mengimami kami 5 rakaat. Falamman fatala tawassal qaum bainahum. Ketika Nabi setelah salat menghadap ke makmum, jamaah tadi sahabat was-was, yakni ngobrol, mengobrolin, ngomongin, membicarakan. Ya. Yakni heboh lah gitu ya. Faqal, lalu Nabi mengatakan, "Masyaallah, kenapa kalian?" Qalu ya Rasulullah, hal zida fi shalah? Lalu sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah ada penambahan di dalam salat?" Qala la, kata Nabi, "Tidak." Qalu fa innaka qad sallaita khamsan. Sungguhnya engkau telah mengerjakan 5 rakaat. Fa fatala, lalu Nabi berputar. Ya, thumma sajada sajdatain, dia sujud 2 sujud. Thumma sallam, kemudian beliau salam. Qala thumma qala, lalu Nabi bersabda, innama ana basyarun mithlukum ansa kama tansaw. Sesungguhnya aku ini adalah manusia seperti kalian, aku lupa sebagaimana kalian lupa. Wazal Ibn Umair fi hadithi, ditambah Ibn Umair dalam hadisnya, fa'idha nasa'alikum fa'yasjud sajadatai. Apabila salah seorang di antara berlupa, hendaklah dia sujud 2 kali sujud. Baik, ini terjadi apabila ada penambahan terhadap di dalam rakaat tersebut. Baik, ini beberapa hadis yang disebutkan ya, ada penambahan. Kita ambil hadis 2287. Wa haddatsana Qasim bin Zakaria wal haddatsana Husain bin Ali al-Ju'fi an Zaida an Sulaiman an Ibrahim an Al-Qama an Abdullah qala salaina ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فإما زاد أو نقص قال إبراهيم وإن الله ما جاء ذلك إلا من قبلي قال قلنا يا رسول الله أحدث في صلاة شيء قال لا قال فقلت قلنا له الذي صنع وقال إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين قال ثم سجد سجدتين. Dengan sanad dari Abdullah bin Mas'ud, dia mengatakan Nabi SAW salat bersama kami. Boleh jadi dia menambah atau mengurangi. Ibrahim mengatakan, demi Allah, itu keraguan itu datang dariku. Jadi Ibrahim meriwayatkan dari Al-Qamah, Al-Qamah meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Ketika menceritakan Ibrahim ini ragu, ini ceritanya ada tambahan atau ada kurangnya ini. Gitu. Lalu dia bersumpah bahwasanya keraguan itu datang dari dia. Itu sahabat, para ulama, perawi. Kalau keraguan itu ada pada diri dia, dia jelaskan. Dia mengatakan qulna, kami mengatakan ya Rasulullah ahadatha syai' fi shalah, ahadatha fi shalah syai', apakah terjadi sesuatu dalam salat? Faqala la, kata Nabi tidak. Qala faqulna lahu alladhi sana, lalu kami ceritakanlah apa yang beliau lakukan dalam salat. Faqala, lalu Nabi mengatakan idza zada ar-rajulu aw naqasa falyasjud sajdatayn. Qala thumma sajada sajdatayn. Kata Nabi, apabila seorang menambah atau mengurangi, maka hendaklah dia sujud 2 kali sujud. Ya, kemudian beliau sujud dua kali. Jadi kalau seandainya ada penambahan atau pengurangan, sujud sahwi. Karena pengurangan dan penambahan karena itu adalah sebuah kesalahan atau kekeliruan. Tayyib. Hadis berikutnya sembun 288 muhaddatsun Amr bin An-Na'i wa sahibul Harb jami'an an Ibnu Uyainah qala Amr wala Amr haddatsana Sufyan bin Uyainah qala haddatsana Ayyub qala sami'tu Muhammad bin Sirin yaqulu sami'tu Abu Hurairah yaqulu shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihda salati al-'ashr إما الظهر وإما العصر فسلم في ركعتين ثم أتى جذعا في قبلة المسجد فاستند إليها مغضبا وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يتكلما وخرج سرعان الناس قالوا كسرت الصلاة فقام ذو اليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت فنظر النبي صلى الله عليه وسلم يمينا وشمالا فقال ما يقول ذو اليدين قال صدق لم تصلي إلا ركعتين فصلى ركعتين وسلم ثم كبر ثم سجد ثم كبر فرفع ثم كبر وسجد ثم كبر ورفع قال وأخبرت عن عمران بن حسين أنه قال وسلم. طيب dengan sanad kepada Abu Hurairah dia mengatakan Nabi mengimami kami salah satu solat siang zuhur atau asar. Beliau salam pada dua rakaat. Jadi tahiyat pertama itu beliau salam. Semata jid'an fi qiblatil masjid. Lalu dia datang ke batang korma yang ada di depan masjid. Di arah kiblat. Jadi masjid Nabi itu bagian dinding depannya itu dari batang korma. فاستند إليها النبي صلى الله عليه وسلم menyandar di situ. وفي القول أبو بكر بن عمر. Di kaum di jamaah itu ada Abu Bakar bin Umar. Keduanya enggan, takut, ya, atau ya takut apa namanya, segan untuk berbicara. Lalu fakhraja su'arun nas qalu qusrat as-salat. Lalu jamaah saling berbicara. Apa bicaranya? Salat sudah dipendekkan. Faqama dhul yadayn. Lalu dhul yadayn, yaitu seorang dari Bani Salim, di dalam yang lain rajul yuqal lahu kharbaq wa kana fi yadihi tul. Dhul yadayn ini dua orang yang memiliki orang yang memiliki dua tangan, yakni di tangannya itu panjang. Ya, agak berbeda dengan yang lain. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, aku salatu salat. Apakah sudah dipendekkan salat? Au nasit, atau kau lupa? Fanadhar Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi melihat yamin dan syimal. Ya, lihat Nabi kiri dan kanan. Ya. Lalu faqal, lalu Nabi mengatakan, ma yaqulu dzul yadayn, apa yang dikatakan oleh dzul yadayn ini? Qalu, mereka mengatakan, shadaqah, benar dia. Ucapannya itu benar. Lam tusalli illa rak'atain, engkau tidak ada salat kecuali dua rakaat. Fasallama rak'ataini wa fasalla rak'atain, beliau menambah dua rakaat lagi. Wasallam, kemudian beliau salam. Jadi kurang dua rakaat, ditambahlah sisanya. Atau ada orang yang salat zuhur dia kerjakan tiga rakaat, dia anggap pada rakaat ketiga itu sudah rakaat yang keempat, lalu dia salam. Lalu bagaimana caranya? Dia takbir lagi, dia sempurnakan yang tersisa, kemudian dia salam dari sholatnya. Ya, setelah itu semakam barafa saja, lalu dia bertakbir untuk sujud. Semakam barafa, kemudian beliau bertakbir untuk duduk. Semakam barafa saja, beliau bertakbir lagi untuk sujud. Semakam barafa, kemudian beliau takbir untuk duduk. Dan beliau yang lain, ya, wahbir itu ayakal, dia katakan, aku diberitahu dari Imran bin Husain, bahasanya Nabi, dan bahasanya An-Nuqar, bahasanya Hurairah itu mengatakan, wasallam, Nabi bersalam. Jadi sujud sahwi itu ditutup dengan salam. Ya. Nah, jadi kalau ada penambahan, ada pengurangan, tidak bisa ditambal dengan sujud sahwi. Harus dilakukan mendatangkan dua rakaat atau rakaat yang tersisa, walaupun sudah diselingi oleh pembicara. Kecuali kalau seandainya masanya jauh, misalkan sampai di rumah baru dia ingat, saya itu sholat tadi berapa ya? Oh iya, saya sholat tadi dua rakaat. Yakin dia baru diulangi, tidak bisa ditambah. Tapi kalau masanya masih dekat, ya cukup dengan menambah yang tersisa. Tidak boleh hanya dengan sujud sahwi. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Kalau demikian sudah selesai sholat kita. Umpamanya sebagian sudah pulang sudah. Sudah. Karena cara mengumpulkan apalagi untuk secara besarnya, apakah imam itu harus menunggu juga saf itu harus kumpul semuanya dulu kan? Pada di takbir yang setelah kita keluar dari sholat menunggu itu kurang ada. Okay. Sebenarnya hukum sholat itu pada mereka masing-masing. Pada mereka masing-masing. Artinya begini, kalau dia yakin bahwa imam itu sholatnya sempurna, sebenarnya enggak. Lalu dia berangkat, baru diberitahu bahwasanya sholat imam ini baru dua rakaat, maka sholatnya menjadi sah. Kalau dia yakin. Kalau dia yakin imam itu salah dua rakaat, tahu dia dua rakaat, maka hendaklah dia tambah dua rakaat. Boleh jadi imam ini adalah orang musafir. Orang musafir jadi imam, dia kan sholatnya qasar. Kita muqim, sempurnakan sholat kita, ya, menjadi empat rakaat. Sahabat kenapa mengikuti? Karena sahabat tidak tahu. Karena sudah terjadi, apakah sudah terjadi perubahan atau tidak, maka dia mengikuti. setelah sholat baru dia tahu. Setelah Nabi, setelah ditanyakan kepada Nabi bahwasanya tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Nah, jadi bagi kita contoh, imam naik pada rakaat kelima, tambahannya enggak boleh kita mengikutinya. Enggak boleh kita mengikutinya. Kalau seandainya imam sholat dua rakaat, pada rakaat kedua dia sudah salam, bagi kita tahu ini baru sholat kita dua rakaat, imam salam kita naik ke atas. Tapi kalau seandainya kita juga ikut sama imam dengan artian tidak tahu, yakin kita hanya adalah sholat kita sempurna bersama imam. Nah, maka pada saat itu jika imamnya sujud sawi, kita sujud sawi juga. Bagaimana kalau seandainya dia sudah pulang? Ya, dia sudah pulang, sudah anggap sholatnya sudah sah, karena dia meyakini sudah 4 rakaat. Setelah sampai di rumah, datang telepon. Angku sholat tadi itu tahunya imam sholatnya 2 rakaat cuma. Oh iya, iya sudah, dia ulangi sholatnya 4 rakaat. Karena waktunya sudah jauh. Ya, tidak bisa dia menambah 2 rakaat saja. Wallahu a'lam. Tidak ada. Subhanalladzi la yanamu wa la yashu, dalilnya tidak apa. Bukan, tidak ada dalilnya. Hadis dari Nabi tidak ada. Ya, jadi tidak ada ucapan diam atau membaca bacaan dalam sholat. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dan demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.